hatta atau bahkan orang durhaka kepada orang tuanya, kalau ditanya, Isa akan menjawab bahwa berbakti kepada orang tua akan mengatakan wajib. Semua mengatakan wajib. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surat 17 apa itu? Surat 17 apa itu? Al-Isra ayat 20, 23 sampai 24. Allah menegaskan ayat 23 sampai 25. Wa qala rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidayni ihsana. Dan Tuhanmu, Rabbmu, yaitu Allah, telah memerintahkan supaya kamu alla ta'budu illa iya, supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Lihat, Allah memerintahkan pertama supaya kalian tidak menyembah kecuali Dia, yaitu Allah. Apa lanjutnya Allah mengatakan, wabil walidaini ihsana, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Lihat, di sini Allah menyebutkan, setelah memerintahkan kita untuk menyembahnya, Allah memerintah kita untuk berbakti kepada orang tua kita dengan sebaik-baiknya. Lihat ya Allah, berbakti kepada orang tua, Allah letakkan di posisi kedua setelah menyembahnya. Padahal kita tahu bahwa tujuan Allah menciptakan kita tentunya untuk beribadah kepadanya. Setelah itu Allah menetapkan kita untuk berbakti kepada orang tua. Sungguh-sungguh merupakan amalan sangat agung. Allah menegaskan, inna yabluwanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala takul lahuma uffin. Jikalau salah seorang di antara kalian, di antara keduanya, yaitu orang tua, atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dan kita masih ada, masih hidup, masih sempat bertemu dengan mereka berdua, baik satunya sudah jompo maupun dua-duanya telah tua, apa larangan Allah? Fala taqul lahumma uff, janganlah sesekali kalian mengatakan kepada keduanya uff. Apa uff? Apa itu uff? Ah, atau sih. Dan itu ungkapan-ungkapan antum tidak setuju dengan apa yang mereka sampaikan kepada kita. Ungkapan dengan bahasa yang lembut, kata-kata uff itu kan suaranya pelan, sama, namun menunjukkan ketidaksetujuan kita. Lah antum diperintahkan ah, apa yang bahasa kita ya ah lah misalnya, atau misalnya termasuk antum menggerutu. Yang penting kata-kata itu ada ungkapan yang samar dengan suara yang lemah, tidak mengat suara ikhwah, tidak mengat suara kata itu kata-kata ah lembut memang kita ucapkan, namun sangat menyakitkan kedua orang tua kita. Makanya Allah mengatakan, "Fala taqul lahum uff." Jangan kamu mengatakan ah, ih atau kepada orang tua kita. Dan rangka tidak setuju dengan apa yang mereka sampaikan. Oleh itu bagaimana? Sudah antum diskusi dengan baik dengan para dingin lebih baik. Di sini Allah mengatakan jangan mengatakan ah. Terus kalau menghardik bagaimana? Boleh enggak? Kamu mukul bagaimana? Boleh enggak? Coba ya, kawan. Kan enggak ada dalam Al-Quran. Adanya hanya jangan mengatakan A. Sama kayak kalian, misalnya, sekarang anjing apa hukumnya? Halal enggak? Halal enggak, kawan? Anjing? Enak kan dagingnya? Katanya, saya enggak pernah juga. Katanya enak dan mereka mengatakan halal. Mengapa? Buktinya Al-Quran tidak ada kata anjing pun satu pun dalam Al-Quran. Coba kalian bawakan satu kata anjing yang mengharamkan anjing dalam Al-Quran. Ada nggak? Nggak ada. Berarti halal. Iya nggak? Yang mengharamkan apa? Namanya kuah dari sunnah. Ketika Al-Quran tidak menyebutkan, ingat, antara Al-Quran sama sunnah, Al-Quran sama hadis itu nggak akan ada pertentangan sama sekali. Dua-duanya sama-sama syariat menentukan dan memutuskan sebuah hukum. Saling melengkapi. Yang disebutkan secara global dalam Al-Quran akan diperinci di dalam hadis. Makanya ketika Allah mengharamkan juga haram berarti. Sehingga tidak ada kata lagi yang mengatakan bahwa anjing itu halal.

kalau masalah bom-bom itu jad bukan? Bukan. Tidak ada jihad melakukan pengerusakan seperti itu. Tidak ada sama sekali. Jihad yang benar. Sekarang seperti ini ya, berarti contohnya sekarang ini siapa? Yang masih rame-ramenya kabar teman-teman tadi Damaj. Bagaimana saudara kita mereka di Damaj sedang dikepung oleh Syiah. Maka insya Allah kalau mereka meninggal, dan sudah banyak dari mahasiswa Indonesia pula yang beberapa orang meninggal, insya Allah syahid di Damaj Yaman. Maka apa pahalanya? Surga. Mereka sekarang ini berterbangan, roh mereka itu dimasukkan ke burung dan berterbangan di surga. Nantinya setelah kiamat datang, maka mereka masuk surga dengan tubuh mereka. Makanya tidak heran dan tidak bisa pungkiri kalau ada orang meninggal sampai sekarang masih segar darahnya, ada insya Allah. Orang yang mati syuhada itu nyata insya Allah. Dan orang nanti yang orang yang telah mengenal, mengetahui pahala dia di jalan Allah, terbunuh di jalan Allah, nanti di surga dia ingin balik lagi ke dunia. Saking besarnya pahala yang Allah berikan kepada dia, saking besarnya balasan yang Allah berikan kepada dirinya, sampai-sampai ketika dia telah masuk surga, ingin keluar lagi. Kenapa ini? Ingin jihad lagi, biar mati lagi, masuk surga lagi. Terus bilang seperti itu. Kenapa? Besarnya pahala jihad. Namun apa kata Rasulullah? Rasulullah SAW menegaskan ketika ada salah seorang mendatangi Rasulullah SAW untuk jihad di jalan Allah, apa kata Rasulullah? Ahayin walidat. Apakah masih hidup kedua orang tuamu? Lalu tadi menjawab, iya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Fakihina fajayat, maka kamu jihadlah, berjuanglah untuk keduanya. Jangan ke jihad. Kalau orang tua tidak mengizinkan, maka termasuk jihad di jalan Allah. Antum sendiri bertakwa orang tua termasuk bentuk jihad kita kepada orang tua. Jihad kita di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lemah saya sebutkan dari Abdullah bin Mas'ud. Beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ayyul amal ahabbu ila Allah?" Perbuatan apa, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "As-shalah." Salat pada waktunya. As-shalatu ala waqtiha. Thumma qala, "Thumma ayyu?" Kemudian tadi Abdullah bin Mas'ud berkata lagi, "Lalu apa ya Rasulullah? Aman apa nomor dua?" Rasulullah menjawab, "Thumma birrul walidain." Kemudian berbakti kepada kedua orang tua. Qala thumma ayyu. Lalu Abdullah bin Mas'ud berkata lagi, "Kemudian apa ya Rasulullah?" Qala, Rasulullah menjawab, "Al-jihadu fi sabilillah." Jihad di jalan Allah. Lihat. As-salat ala waktiha, birrul walidain, jihad fi sabilillah. Dirwajin nomor 2. Di atasnya dia di jalan Allah. Dengan padahal jihad begitu besar pahalanya. Sampai-sampai orang masuk surga, tinggal lagi, jihad lagi, masuk surga lagi. Namun, apa kata Rasulullah? Lebih utama berbakti kepada kedua orang tua kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, keutamaan berbakti kepada orang tua adalah berbakti atau birrul walidain itu lebih diutamakan daripada sholat sunnah. Sekarang kalian tahu semuanya. Apa sholat sunnah? Apa pahalanya ya Allah? Di antaranya akan menutupi sholat-sholat kita yang kurang. Sholat sunnah akan menutupi sholat-sholat wajib kita yang terkadang borong. Bolong karena sengaja atau nggak sengaja sama saja. Kalau bolong karena sengaja dosanya besar. Bahkan ulama mengatakan, misalnya antum sengaja nggak sholat duhur, Antum sholat zuhur, tidak sah. Kalau tanpa sengaja seperti kita, anak muda, bangun jam 6 misalnya, kapan subuhnya? Hah? Boleh gak subuh jam 6? Apa sengaja 7? Boleh, kalau itu tanpa sengaja. Kalau antum ketiduran, lagi nonton bola misalnya, ketiduran bangunnya jam 6, maka setengah 7, ingat tanpa disengaja. Ketika udah antum dengar azan tidur lagi, ya, itu namanya sengaja. Kalau tanpa disengaja, antum bangun kapanpun, terlambat sholat, maka hendaklah langsung sholat. Seingatnya, antum lupa, lupa sekarang misalnya kalian kemarin lupa zuhur, ya sudah sekarang begitu zuhur lagi. Kalau orang itu lupa, menamakan sholat yang kata Rasulullah, awal nasiyah, fayusalliha idza dzakaraha. Apabila seorang itu lupa ketiduran tidak sholat, atau lupa tidak sholat, maka adalah dia sholat, kapanpun dia ingat. Kapan dia ingat sholat. Maka ikhwah antum, selama roh masih di badan, tidak ada satu alasan pun untuk meninggalkan sholat. Lelaki, tidak ada satu kata tidak sholat. Sampai antum sakit separah apapun, harus sholat. Sampai antum cuma bisa berkedip, harus sholat juga. Sampai antum berlumuran najis atau berlumuran darah, harus sholat juga. Tidak ada kata tidak sholat. Kalau laki atau wanita mungkin banyak halangan yang membolehkan dia untuk tidak sholat. Itu. Maka sholat sunnah itu akan melengkapi, menyempurnakan sholat-sholat kita yang wajib, namun mungkin terkadang kita terlambat dalam melaksanakannya, lupa mungkin kita, atau tidak khusyuk kita. Karena kadang-kadang kita Allahu Akbar bersalam kalau ditanya, tadi imam baca apa mas? Kira-kira tahu gak? Kadang-kadang lupa, yang penting Allahu Akbar salam. Tidak tahu apa yang dibaca imam, tidak tahu berapa rakaat, yang penting ngutip imam kok sudah. Imam salah itu salah gitu saja. Tidak sadar, karena hanya menjadi rutinitas dia. Maka insya Allah akan disempurnakan, dilengkapi oleh sholat sunnah kita. Itu pahalanya sholat sunnah. Namun ya ikhwah, antum sholat sunnah 1000 rakaat, antum berbakti orang tua, lebih utama, lebih baik antum berbakti kepada kedua orang tua daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Itu keutamaan berbakti kepada orang tua kita. Apa dalilnya bahwa berbakti kepada orang tua lebih utama daripada sholat sunnah? Kalian pernah dengar cerita Jurayj tidak? Jurayj. Pernah dengar? Hah? Masa belum? Jurayj. Suatu hari ketika dia sholat di gubuknya, lalu datanglah ibunya memanggilnya. Wahai Jurayj, saya ada ibumu. Aku ingin bicara denganmu. Maka Jurayj berkata dalam hatinya, dia sedang sholat, dia bingung. Apakah aku jawab sholat panggilan ibu atau sesuatu pun terus. Lalu dia pun memutuskan, ah aku sholat saja. Tanpa mengindahkan panggilan ibunya. Makanya ibu mengatakan, ibunya marah. Lalu berdoa, ya Allah janganlah engkau matikan, janganlah engkau mengambil nyawa Jurayj sampai dia melihat atau bertemu dengan wanita pelacur. Akhirnya dikabulkan. Akhirnya dikabulkan sebelum apa namanya meninggal, datanglah wanita pelacur menggodanya, menggoda, namun Jurayj tidak tergoda. Sampai akhirnya pelacur pun lari ke tukang ra'i ghanam yang angon, yang mengembala kambing, berzina dengan pengembala kambing. Setelah hamil datang kepada Jurayj, ini anakku. Umumkan kepada para masyarakat, saya ini hamil karena Jurayj. Akhirnya Jurayj pun dikebuki dan diusir dari kuburnya. Ini ya, fitnah atau doa yang dikabulkan oleh Allah atas doanya ibunya. Dari situ apa kita simpulkan? Jurayj lebih mengutamakan sholat sunnah daripada ibu. Maka ibunya fatal. Menunjukkan apa? Sholat sunnah itu kita tinggalkan tidak masalah untuk memenuhi panggilan sang ibu. Jadi berbakti lebih baik daripada

insya Allah akan datang kemudahan. Lihatlah tiga orang yang pernah, orang-orang terdahulu sebelum kalian, sebelum zaman kita, sebelum zaman Nabi Muhammad, ketika kehujanan di jalan lalu berlindung ke goa dan runtuhlah pintu goa, akhirnya tertutup mereka tersesat di goa. Dan mereka ada berdoa apa? Bertawakul dengan baktinya kepada orang tua. Akhirnya pun masing-masing menyebutkan perbuatan baik mereka, salah satunya menyebutkan bagaimana baktinya dia kepada orang tua, akhirnya pintu gua pun terbuka. Itu saya ringkas. Dengan bakti orang tua bisa menghilangkan masalah yang sedang menghimpit kita. Kemudian ya kuah, sekilas saja tentang contoh-contoh bagaimana para ulama, bagaimana para sahabat di dalam berbakti kepada orang tua. Kita lihat misalnya Muhammad bin Sirin bercerita, menceritakan bagaimana bentuk baktinya Usamah bin Zaid, seorang sahabat. Usamah bin Zaid suatu hari pergi menuju pohon kurma yang dia miliki. Lalaupun dia melubangi pohon kurma tersebut, diambil jantung kurma. Dan ada pohon kurma enggak? Ada jantung enggak pohon kurma? Maksudnya anggap aja antum seserah menghayal saja, macam-macam menghayal terhadap seperti pohon kurma ada jantungnya. Lubangi pohonnya, ambil isinya itu, diambil. Pada ikhwah, saat itu adalah di zaman pemerintahan Utsman ibn Affan, yang mana harga pohon kurma mencapai 1000 dirham saat itu. Berapa 1000 dirham? Tidak tahu juga. Ya kurang lebih 500-an gram emas. Berapa itu? Kalau sekarang emas 1 gramnya berapa? 200 itu yang jelek, yang karatnya sedikit. Sudah itu 500 gram emas coba. Rela beliau melubangi, dirusak pohonnya, diambil jantungnya, dikasih ke ibunya. Merelakan uang segitu besarnya untuk apa? Berbakti ke orang tuanya. Itu contoh seorang sahabat bagaimana besarnya bakti beliau kepada orang tuanya. Contoh lain, suatu hari Ibnu Umar, yaitu Abdullah bin Umar, melihat seorang pria dari Yaman sedang tawaf di Ka'bah. Sambil menganggap ibunya, tawaf keliling Ka'bah beribadah sambil menggendong ibunya. Lalu berkata, sungguhnya aku ini adalah seperti unta bagi ibuku. Siap ditunggangi kemanapun, kata dia. Lalu dia bertanya kepada Ibnu Umar, wahai Ibnu Umar, dia kan tawaf mengelilingi Ka'bah sambil menggendong ibunya. Lalu mengatakan, aku ini ibarat seperti unta bagi ibuku. Kemanapun ibu pergi, aku akan senang cesa setia mengantarkannya. Lalu dia ketemu sama Ibnu Umar dan bertanya, wahai Ibnu Umar, apakah menurutmu aku telah membalas jasa ibuku? Ibnu Umar berkata, tidak. Bahkan engkau tidak bisa membalas jasa karena keluarnya satu tetes cairan pun dari cairan yang keluar yang dikeluarkan oleh ibu saat telah melahirkan. Dengan kata Ibnu Umar, kamu tidak membalas meskipun satu tetes yang ibu keluarkan ketika melahirkan antum, tidak membalas sama sekali. Meskipun antum telah menggendong ibumu mengenai Ka'bah. Allahu Akbar. Sama lain adalah Ali Ibn Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Siapa itu? Anaknya Husain. Namanya Ali. Ali bin Husain Ibn Ali bin Abi Thalib. Beliau berbakti orang tua. Bagaimana baktinya? Beliau itu orang yang paling berbakti orang tua. Namun beliau tidak pernah makan sepiring sama orang tuanya. Tidak pernah mau. Ketika ditanya, mengapa ya Ali, kau tidak mau kamu makan berdua sama ibumu? Apa jawabannya? Aku takut jika aku makan bersama ibuku, lantas mata ibuku ingin melihat foto makan, ingin diambil, lalu aku dahului. Hanya begitu tidak mau. Dia takut kalau seandainya ibunya itu pengen makan yang ada di depannya, namun kalah dengan anak dan saya, saya takut belum mengambil apa yang ibu ingin ambil. Apa ya Pak? Bagi bentuk baktinya kepada orang tuanya. Masya Allah. Kalau kita agak duluan daripada contoh lagi seorang tabi'in, kalau dari orang sahabat dan tabi'in, sekarang tabi'in seperti Kihnus bin Al-Hasan At-Tamimi, orang tabi'in. Suatu ketika lihat ibunya sedang tidur, ada kala jengking. Lalu dibunuhlah, pengibun kala jengking, namun keburuan, keburu, sembunyi kala jengkingnya di lubang. Akhirnya apa? Yang dia lakukan, dia masukkan tangannya ke lubang, akhirnya digigit. Apa ditanya-tanya? Saya tidak ingin nanti kalau keluar malah gigit ibu saya. Itu semua ialah contoh-contoh bagaimana bakti mereka, perhatian mereka kepada orang tua mereka. Itu ialah dari saya. Semoga ini tepat dan ringkas ini bisa bermanfaat bagi kita semua untuk memotivasi kita kembali mengevaluasi yang kemarin kita masih durhaka, yang kemarin kita masih suka membuat orang tua menangis dan bersedih, maka masih ada waktu untuk memperbaiki perbuatan-perbuatan kita semua. Ingat ikhwah, sekarang antum belum merasakan. Nanti kalau antum sudah beristri, punya anak akan merasakan. Ternyata memang berat perjuangan seorang ayah dan ibu dalam mendidik kita. Itu, kemudian mohon maaf kesalahan kekurangan tadi, pertanyaannya titipan dari panitia tadi. Kapan Ustaz ditanya di luar materi? Ini buat Ustaz Abu Khanza kan? Ustaz, apa hukumnya orang Islam yang bertugas sebagai aparat negara, contoh TNI atau polisi, yang dikomando oleh atasannya untuk mengamankan acara Natal atau hari-hari besarnya orang Nasrani atau Yahudi? Boleh tidak? Atau sejauh mana toleransi beragama itu dibolehkan? Jazakallah khairan. Ini kekuatan antum dan jazakallah dan jazakallah ya. Jazakallah khairan. Mana khairan yang tidak ada ini? Tersembunyi kayaknya. Jazakallah khairan. Kalau cuma jazakallah, tidak ada artinya. Apa jazakallah? Membalas apa? Kebaikan atau keburukan? Tidak tahu kan? Masih umum. Sisanya kalian mengatakan jazakallahu jelek wahai ustaz, itu kan bisa. Maka bilang jazakallahu khairan, harus enggak. Dan juga itu kan kalau cuma mufidah belum sempurna itu. Semoga Allah membalas, belas apa? Kurang, itu belum kalimat sempurna yang belajar bahasa Arab. Namanya apa? Wallahu'alam. Kalau memang keadaannya seperti itu, seorang TNI, kita lihat kondisinya. Kalau dia bisa minta izin, bisa dia ada tugaskan, maka minta berusaha. Kalau tidak bisa sama sekali, ya sudah, tugas negara, tidak masalah. Yang penting dengan niat dia melakukan perintahnya, melaksanakan kewajiban dia, menjalankan perintah atasannya, bukan dalam rangka mentoleransi atau dalam rangka mendukung acara-acara mereka, atau Natal mereka, tidak. Namun sebagai tugas mereka, ini lain. Dia menjalankan tugas sebagai polisi menjaga keamanan. Menjaga keamanan, siapapun menjaga keamanannya. Beragamanya apapun, jaga keamanannya. Selama memang tidak berbuat salah. Maka tidak masalah, ingat. Dengan apa yang mereka ingat. Ini polisinya itu apa? Niatnya sebagai melaksanakan perintah, maka tidak masalah. Kalau niatnya itu untuk mentoleransi atau menghargai atau bahkan ikut-ikutan dengan acara mereka, maka tidak boleh. Itu kalau lebih utama, kalau antum bisa untuk minta izin, itu kalau bisa. Tapi kalau sangat-sangat sulit, sulah dan sulit, sulit dan susah. Kalau bisa, kalau tidak bisa, sudah terpaksa. Wallahu'alam. Itu jawabannya. Ada toleransi, tidak ada kata toleransi. Tidak ada kata toleransi. Adanya, kita menghargai mereka selama tidak menyakiti. Kita hargai. Kalau toleransi maksudnya bagaimana toleransi? Kalau toleransi itu artinya kita menghargai, artinya kita mengakui kebenaran agama mereka, itu tidak boleh, kufur berarti. Kalau toleransi itu artinya itu berbuat baik, berakhlak mulia, itu baru betul, tidak masalah. Kalau berakhlak mulia, kebenaran Islam, tidak masalah, boleh-boleh saja. Itu toleransi dimaksud, jadi tergantung arti toleransi itu apa. Kalau dimaksud akhlak mulia itu boleh, Tapi kalau dimaksud itu menghargai, membenarkan, atau mungkin menyetujui, maka tidak boleh. Wallahu a'lam. Nabi Muhammad ntar di sebelum kita. Kalau orang Yahudi memang akan ada 70,000 dari umat ini yang masuk surga tanpa hisab, tanpa abad, artinya langsung masuk surga tanpa hisab, tanpa hitung amalannya, langsung masuk surga dapat tiket khusus. Berapa ya kawan? 70,000. Di antara sifat-sifatnya adalah mereka tidak tertayur, tidak minta dirukyah maupun merukyah. Itu di antara sifat-sifatnya. Sekarang saya tanya, kira-kira para sahabat berapa ribu ya kawan? Kira-kira kita masih masuk enggak kira-kira ini? Kayaknya peluangnya sangat-sangat kecil, peluang untuk masuk tanpa hisab meskipun tidak pernah merukyah sama sekali. Memang walanya sifatnya seperti itu. Jelas sifatnya tidak pernah merukyah, tidak minta dirukyah. Tapi kalau antum merukyah diri sendiri, tidak masalah. Ya kalau antum jangan dikit ke rukyah, jangan. Di orang lain seperti apa, dirukyah tidak. Tapi antum saya sendiri. Kalau antum ada apa itu rukyah sendiri. Antum baca-baca sendiri untuk diri sendiri itu lebih baik daripada antum meminta orang lain. Memang sifatnya seperti itu. Yang merukyah, yang minta dirukyah, yang minta dirukyah tidak akan masukkan tanpa kita. Kaidah umum seperti itu. Adapun prakteknya, wallahu a'lam, kayaknya peluangnya kecil bagi kita untuk termasuk yang 70 ini. Sudah habis oleh para sahabat yang tuan banyaknya. Ada pun cerita tentang hadis yang mana Rasulullah pernah disihir dan tersihir memang betul pernah. Namun beliau dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada bentuk ya oleh malaikat Jibril. Seandainya benar, maka Rasulullah lain daripada kita. Kata Rasulullah apa? Akan ada dari umatku. Berarti Rasul termasuk tidak? Tidak. Rasulullah mengingatkan kita, beliau masuk surga, jelas tidak ada yang bertanya lagi. Yang 70,000 itu belum termasuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu umat-umat beliau yang akan masuk surga tanpa hisab. Itu konsepnya betul. Jadi merukyah yang penting memang betul nanti dan dijaga oleh Allah melalui malaikat Jibril. Adapun rukyah Allah Alam. Itu. Sudah? Ada yang lain? Enggak ada ya, Pak? Kayaknya Pak-nya berangantuk semua ini. Bagaimana hukumnya anak yang sedang membaca Al-Quran, sedang ibu memanggil? Apakah kita langsung memenuhi panggilan ibu atau meneruskan membaca Al-Quran? Syukran Ustaz, jazakumullahu khairan. Anak sedang membaca Al-Quran dipanggil ibu. Apa yang dilakukan? Kalau membaca Al-Quran kan tentunya apa? Antum perhatikan kondisinya. Kalau ibu antum paham agama dan kalau ditunda tidak akan marah, maka tidak masalah. Ditunda tidak masalah. Kalau ibu antum tidak paham agama, kerjaannya marah-marah terus, maka lebih baik antum penuh panggilannya dengan catatan antum memutus ayatnya yang benar. Jangan langsung pas dipanggil langsung diputus ayatnya, tidak, nanti berusaha arti

non Islam pun seandainya ada, tetap kita boleh kita untuk mendoakannya. Sehingga tetap menyikapinya dengan baik, dengan berbakti kepada keduanya, berkata lemah lembut, tidak mengangkat suara, tidak menghardik dan sebagainya. Itu untuk sikap kita. Ada pun cara merubahnya, tentunya untuk kita tahu semuanya. Kan sudah belajar semua kalau di SMA. Bagaimana sikap orang tua yang temperamental? Tentunya dengan penuh kesabaran, karena panjang untuk merubah kedua orang tua itu. Yang penting tipnya itu ya, ikhwah, antum ambil hati orang tua dulu. Itu kuncinya. Sekeras apapun orang tua, kalau antum bisa merayunya, hatinya bisa antum ambil, orang tua sudah senang sama antum, antum jadi kebanggaan bagi orang tua antum, insyaallah gampang untuk merubahnya. Sudah saya buktikan sendiri. Sekarang memang anak bukan termasuk keluarga yang memang kenal agama, tidak. Bahkan ketika anak sekolah pun masuk aliyah, orang tua anaknya belum sholat sama sekali. Temperamental sudah menjadi sifat watak khas bagi orang tua saya. Maka cara gimana? Rubah akhlak kalian. Yang dulunya enggak berbahasa halus, sekarang berbahasa halus. Kalau bisa. Yang dulunya tidak paham bantu, membantu sekarang. Mungkin rubah akhlaknya. Karena orang kalian berbahasa Jawa, Kromo, Inggil sama orang lain, pak guru dan yang sebagainya. Tapi semua orang tua kalian mau bahasa apa? Kose kan? Kayak sama orang lain, mangkirumi, halus-halus, tapi buat bapak sendiri, ibu sendiri malah berbahasa kasar. Itu kebalik sebenarnya. Makanya, intinya ambil hatinya dulu. Sudah dapat, baru antum sekolah apapun bisa. Bisa berubah sendiri. Anu lagi jadi pantan orang tua antum. Itu insya Allah bisa antum lakukan. Adapun sikap menurun, ya tergantung mbak sendiri. Kalau mau ngikutin ya bisa. Jadi certain temperamental. Semuanya butuh proses, belajar untuk merubah. Namanya tahallum, kata Rasulullah. Innamal ilmu bita'allum, wa innamal ilmu bita'allum. Namanya ilmu itu didapatkan dengan belajar, dan sifat ilmu bijak, tidak buru-buru, tidak temperamental, bisa diraih dengan belajar untuk tidak temperamental. Semuanya itu dengan belajar, berlatih. Sudah? Ustaz, apa seorang tua, maksudnya apa? Apabila seorang orang tua yang telah melantarkan anaknya atau menyerahkan anaknya kepada orang lain ke panti asuhan, jika setelah dewasa anak itu tidak mau berbakti kepada orang tua, apakah itu termasuk anak yang durhaka, Ustaz? Jazakallahu khairan. Ya, tetap harus berbakti kepada orang tua. Karena orang tua yang telah melahirkan kalian, meskipun menitipkan kalian di panti asuhan, tetap dia telah berusaha berjuang dalam melahirkan antum. Pasti ada kasih orang tua. Mungkin karena keadaan tertentu yang tidak mereka sabar sehingga menitipkan antum ke panti asuhan. Tetap kewajiban berbakti harus masih ada. Karena patokan ya ikhwah, itu adalah berbakti kepada orang tua. Selama orang tua kita, meskipun tidak tinggal serumah atau seatap, tetap harus berbakti kepada mereka. Minimal antum tidak menyakitinya. Itu. Wallahu a'lam. Sudah ya? Jika kita sedang melaksanakan sholat sunnah dan orang tua memanggil kita, kita bisa mengingat sholat tersebut terlebih dahulu. Namun, bagaimana jika kita sedang melaksanakan sholat wajib dan orang tua memanggil kita, apa yang harus dilakukan? Gimana? Antum kerapkan suaranya, karena sholat wajib tidak bisa antum putus di tengah jalan tanpa sebab yang harus. Di situ berarti kalau ibu atau orang tua memanggil kita, menyuruh kita untuk memutus sholat, itu perintah yang melanggar syariat, tidak boleh. Namun solusinya tetap sholat, kelaskan suara meskipun zuhur untuk memberitahu bahwa kita sedang sholat, dan ringkaslah sholatnya. Ini panjang-panjangin. Justru maghrib lama-lama indah. Ringkasannya gimana? Cukup antum melakukan rukun-rukun sholatnya saja. Kalau takut nanti marah orang tua. Misalnya, rukuk baca niat sekali saja. Boleh enggak? Boleh. Baca Al-Fatihah atau cukup. Salamnya sekali saja ke kanan. Cukup. Tidak masalah. Itu kalau memang takut orang tua akan marah. Antum ringkas suaranya, ringkas sholatnya, dengan hanya melakukan yang rukun-rukun saja. Bacanya sekali-kali semuanya. Tapi kalau sujud tetap dua kali, tidak boleh sekali. Kalau sekali, tidak sah sholatnya. Itu ya, Pak. Kemudian yang terakhir, bagaimana bentuk birrul walidain kita kepada orang tua yang telah meninggal atau berpisah atau cerai? Kalau meninggal, jelas dengan mendoakan keduanya dan menyambung tali silaturahmi orang-orang yang berkaitan dengan orang tua kita. Adapun yang pisah karena cerai, ya tetap antum kunjungi, dijenguk, disapa, tidak menyakitinya. Jika memang kesan, ya antum wajib bernafas kepadanya, itu meskipun telah cerai. Wallahu a'lam. Itu jawaban dengan singkat dari jam 2 lebih. Nakhatim subhanahu wa ta'ala ila anta astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.